Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita kemarin telah membacakan firman Allah di surah Fatir, yang Allah berfirman yulijul lail fil nahar wa yulijul nahar fil lail. Allah lah yang memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Ya. Dan Allah lah yang telah menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang melakukan demikian adalah Allah Rabb kalian. Kepunyaannya lah, miliknya lah kerajaan alam semesta ini. Ya, walladzi tad'una min dunihi la yamlikuuna min kitmir. Sedangkan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tersebut tidak memiliki apa-apa. Walaupun kitmir, ya, selaput tipis yang membungkus biji kurma. In tad'uuhum la yasma'una du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Ya, mereka tidak dapat mendengar seruan doa kalian. Kalaupun mereka mendengar, mereka enggak bisa memperkenankan permintaan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mitslu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan pada kalian. Ya. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui. Baik, kita masuk saja langsung ke penjelasan ayat ini. Syarhul kalimat yulijul lail fin nahar wa yulijul nahar fi awwalil lail. Maknanya di sini kata Syekh, yudifu ba'da ajza'i ahadihima ila al-akhar. Ya, fa yazidu ahaduhuma bi naqsil akhar. Maknanya adalah Allah yudifu, ya, Allah menyandarkan, ya, ba'dul ajza', ya, sebagian dari bagian, sebagian bagian, ya, ahadihima ila al-akhir, sebagai bagian dari salah satunya kepada yang lain, ya, fa yazidu ahaduhuma, sehingga yang lainnya menjadi, ya, bertambah binaqsil akhir, dengan berkurangnya panjang masa dari yang lain. Li ajalin musamma, kullu yajri li ajalin musamma. Ya, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya berjalan menurut waktu yang ditentukan. Wa huwa yaumul qiyamah. Itu pada hari kiamat. Ya. Au al-muddatu allati yaqta'u ahaduhuma fi mithliha al-falak. Ya, fi mithliha al-falak. Ya, atau jarak waktu, ya, atau juga ini juga bisa dimaknai jarak waktu yang merupakan jarak tempuh di antara salah satu di antara keduanya, ya, seperti benda-benda angkasa dan semisalnya, ya, wahwa wahya as-sanatu lisyamsi wasyahru lilqamar, yaitu satu tahun jika dinisbatkan kepada matahari dan satu bulan jika dinisbatkan kepada bulan. Lahul mulk, miliknya lah kerajaan. Ini bukan poin dari ayat yang akan dibahas, tapi enggak apa-apa. Ay al-malik lil alam al-mutasarrifu fihi at-tasarruf al-mutlaq. Itu Allah lah yang memiliki alam ini. Ya, Allah lah yang mutasarrif, yang bertindak fihi pada alam ini dengan tasarruf al-mutlaq, dengan, ya, penindakan yang mutlak sekehendak Allah. Nah, kemudian ini inti ayat ini. Nah, sekarang ini yang menjadi syahidnya. Allah Ta'ala berfirman, ya, walladzina tad'una min dunih, dan Tuhan palsu yang kalian sembah selain Allah, ya, tad'una ta'buduna wa tas'alun, ya, wa tas'alun, yang kalian sembah, yang kalian meminta-minta kepadanya, ya, yang kalian meminta-minta kepadanya, kata Allah, la ma yamlikuna min kitmir. Ternyata dia tidak memiliki apa-apa, walaupun kitmir, selaput tipis yang membungkus biji kurma. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah lagi-lagi mengisyaratkan lemahnya. Lemahnya para sesembahan yang batil tersebut. Ya. Para sesembahan yang batil tersebut sangat lemah-lemah sekali. Bahwa mereka tidak memiliki kitmir, selaput tipis yang membungkus biji kurma. Enggak punya. Apalagi mau memiliki alam semesta setelah Allah sebutkan. Bagaimana Allah lah yang, dialah Allah, ya, yang membolak-balikan siang, malam. Ya. Allah lah yang telah ya, memiliki alam semesta, dia memasukkan siang dan malam dan seterusnya. Ternyata sembahan-sembahan yang mereka sembah itu enggak punya apa-apa walaupun kitmir. Ya, in tad'uhum la yasma'una du'aakum. Ya, kalau mereka, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak dengar doa kalian. Ya. Nah, kitmir itu adalah huwa al-lifafah 'ala nawatin namrah. Ya, dia adalah lifafah. Kulit tipis yang membungkus kurma. Ya, kurma itu kayak salak, ada kulit tipisnya. Ya, barakallahu fik. Ya, la yasma'una du'aakum. Mereka enggak dapat mendengar doa kalian. Ya, enggak dapat mendengar doa kalian. Ya, hadza fi haqqil asnam, di annaha jamadatun. Ini berkaitan tentang berhala, patung-patung, karena mereka memang benda-benda mati. Ya. Ini dalil kedua di bab ini yang dibawakan oleh Syekh, bahwa Allah memberitahukan bahwa seluruh sesembahan selain Allah tidak berhak disembah. Karena terdapat padanya tiga sifat kelemahan tadi. Ya. Yaitu pertama, mereka enggak memiliki apa-apa walaupun kitmir. Yang kedua, mereka tidak mendengar doa para penyembahnya. Yang ketiga, ini kelemahan yang ketiga. Kalaupun mereka dengar, mereka enggak bisa mengabulkan. Tabarakallahu fikum. Ah, ini perhatikan di sini. Ya. Kemudian ya, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan ya mengabulkan doa kalian. Ya, tidak akan mengabulkan doa kalian. Ya, kemudian kata Syekh, hadza fi haqqil uqala minal malaikah wal anbiya ya was-salihin. Wadhālika annahum la yaqdiruna 'ala tahqiqi ma tatlubuna minhum. Nah, yang ini ya, ini bagi ya, kata beliau, ini fakir uqala, ini bagi orang-orang yang berakal, baik dari kalangan malaikat, nabi, orang-orang saleh. Ya, karena mereka memang tidak mampu untuk apa namanya merealisasikan apa yang mereka minta. Jadi ketika orang saleh diminta, diibadahi, ya, para nabi diibadahi, enggak bisa memberikan. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, ini kemudian Allah sebutkan, "Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Ternyata tuhan-tuhan yang mereka sembah itu pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Akan mengingkari kesyirikan kalian. Ini menambah kesedihan lagi. Ya, yajhaduna wa yunkiruna syirkakum. Mereka akan menentang, mengingkari kesyirikan kalian. Bihim, yang kalian berikan peribadatan kepada mereka. Wah, ini tambah sedih lagi nih. Udah sia-sia perbuatannya. Ternyata nanti ya, tuhan-tuhan yang mereka sembah akan mengingkari ya peribadatan yang diberikan kepada mereka. Allah sebutkan ini di banyak ayat. Ya, Allah sebutkan di banyak ayat sebagai isyarat. Allah sebutkan ya wattakhadhu min dunillahi ya. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Dan mereka telah menjadikan, mengambil sesembahan selain Allah agar tujuannya apa? Sesembahan selain Allah itu menjadi pelindung bagi mereka, sebagai pemberi syafaat mereka. Sekali-kali tidak. Saya kuruna biibadatihim. Bahkan kelak sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka, penyembahan pengikut-pengikutnya, penyembahannya terhadapnya. Dan sembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, musuh bagi mereka. Allah sebutkan di ayat yang lain. وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدَوُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُنَ لَهُ Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa menyembah kepada selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat? Wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan yang disembah ini dari doa-doa para penyembahnya lalai. Wa idza husyiran nasu kanu lahum adaan, dan apabila nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat bersama sesembahannya, maka sesembahannya tersebut menjadi musuh baginya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan sesembahannya tadi yang disembah tadi itu akan mengingkari peribadatan yang diberikan kepada mereka, semakin sengsara lagi berlipat-lipat yang didapatkan oleh para penyembah selain Allah, di mana mereka mengharapkan sesembahannya menjadi pelindungnya, ternyata yang dijadikan sesembahannya tuhan palsunya malah akan memusuhi dia, akan menjadi lawan dia. Rugi naudzubillah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang dapat tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana hal ini yang diberikan oleh Allah Al-Khabir, yang Maha Mengetahui. Ya. Wala yukhbiruka bihaqiqatil umur wa awaqibiha mislu khabirin. Yaitu tidak ada yang dapat mengabarkan kepada anda hakikat perkara-perkara ini semua dan bagaimana dampaknya di akhirat kelak. Ya, sebagaimana Allah Al-Khabir yang Maha Mengetahui, bahwa Allah itu Allah dapat melakukan ya pemberitahuan kabar kepada kalian mengenai perkara ini. Baik. Asy-syarhu al-ijmali. Ya, syarah atau penjelasan secara global ayat ini. Yukhbirunallahu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Annahu yudkhilul laila bin nahar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang. Wa yudkhilun nahara fil lail dan sebaliknya. Fa yatulu hadha wa yaqsuru hadha bihasabi dauratiz zaman. Ya, kemudian sehingga salah satunya menjadi lebih panjang, apakah malam yang panjang atau yang lainnya yang jadi pendek. Ini sesuai dengan ya rotasi perputaran zaman. Ya, al-jari bi qadarillah. Ya, yang berjalan berdasarkan ketetapan Allah. Wa annahu sakhkhara asy-syams wal qamar hadaini an-nayraini. Ya, dan juga Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan. Kedua benda angkasa yang memancarkan cahaya alladaini yahsulu bihima katsirun minal manafi. Yang dengan keduanya didapatkanlah banyak manfaat lil bashar untuk manusia. Wa anna dhalika al-qadira ala mithli hadha huwa al-mustahiqqu lirububiyyati wal uluhiyyah. Maka ya Allah ya, bahwasanya Allah yang mampu untuk melakukan semisal ini, maka dialah yang berhak untuk rububiyyah dan uluhiyyah. Menyandang rububiyyah, maka dialah yang kita yakini satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menguasai alam semesta, dan juga uluhiyyah. Dia juga kita yakini bahwa Allah yang kita yakini satu-satunya zat yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang tidak ada yang berhak diibadahi selainnya. Kaifala huwa al-maliku li jami'il khalq. Bagaimana tidak, sedangkan Allah dia adalah al-malik, penguasa seluruh makhluk. Kullu ma'budin siwahu la yamliku min katmirin wa la yasma'u du'a man da'ah. Ya, semua yang disembah kemudian ya kullu ma'budin ya, siwahu, semua yang disembah selain Allah, apakah malaikat, nabi, orang soleh, atau benda mati, atau setan, atau jin, dan yang lainnya yang disembah, tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kitmir. Tidak memiliki kitmir sekalipun. Ya, yaitu kitmir pelipis di kulit kurma. Selaput tipis yang membungkus kulit buah kurma. Buah kurma. Kayak kitmir buah salak. Ya. Kayak salak, selaput salak. Itu tipis sekali. Tipis sekali. Ternyata sembahan-sembahan palsu itu enggak punya itu. Apalagi memiliki alam semesta. Wala yasma'u du'a man da'ah. Dan tidak dapat mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Walau annahum sami'u, seandainya yang disembah ini dapat mendengar, alal fard, andaikan, lam yastajibu lahu. Ya. Mereka pun tidak dapat mengijabah, memperkenankan doa mereka. Bal sayunkiruna yaumal kiamati isyrakahum bihim. Bahkan mereka kelak akan mengingkari pada hari kiamat kesyirikan penyembahnya yang mereka memberikan ibadah kepadanya, kepada dia, ya, kepada si Tuhan-Tuhan yang ini. Wa la yukhbiruka an hadha bi ilmin wa amanatin mithlu khabirin bihi wa bi awaqibihi. Dan tidak ada yang dapat mengabarkan kepada anda, ya, tidak ada yang dapat mengabarkan kepada anda tentang semua ini dengan ilmu dan amanah, ya, seperti al-khabir, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang mengetahui tentangnya dan kesudahannya. Wahuwa Allah Ta'ala. Nah, ini semua. Ya, al-fawaid. Ya, beberapa faedah yang kita bisa ambil ya dari keterangan ayat ini. Yaitu yang pertama, annasyamsa tajri wa tasiru walaysat sabitatan. Matahari dan ya bahwasanya matahari itu berjalan. Ya, wa tasiru. Dia berjalan, bergerak, dia tidak sabitah. Dia tidak tetap berada di tempatnya, namun dia berputar. Nah, ini yang diyakini oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Asani yang kedua, annal asnama la tamliku li ubbadiha naf'an wala darran. bahwasanya berhala-berhala tersebut mereka tidak memiliki manfaat maupun mudarat yang bisa diberikan kepada para penyembahnya. La fid dunya wa la fil akhirah. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Di dunia aja enggak bisa apa-apa, apalagi di akhirat akan memusuhi. As-salisu, yang ketiga, anna syirka sababun lil adawati bainal abidin wal ma'budin. Bahwasanya kesyirikan adalah sebab permusuhan. Ya. Di antara para penyembah dan yang disembah. Ya, di antara yang disembah dan yang disembah nanti akan saling bermusuhan. Tadi sudah kita sebutkan ayat-ayatnya. Ya. Mereka akan saling bermusuhan. Ya. Ketika setan disembah, ya, maka setan berkata, waqala syaitan lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haq wa'adattukum fakhlaftum fakhlaftukum, kata setan. Ya, ketika setan dihisap, ya, orang-orang menuntut setan yang digoda oleh setan, kata setan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyelisihi, ya, aku bohongi kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li, kata saya. Aku sekali-kali tidak memiliki kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku mengajak kalian lalu kalian mematuhi ajakanku, mengikuti seruanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kalau begitu jangan kalian mencela aku, celalah diri kalian sendiri, kata setan. Ma'ana bimusrikhikum wa ama antum bimusrikhi, kata setan. Ya, aku tidak dapat menolong kalian, kalian pun tidak dapat menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, kata setan. Aku mengingkari perbuatan kalian yang menyekutukan Allah dengan diriku sebelumnya. Innadz zalimin lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Subhanallah. Ini di surah Ibrahim ayat 22. Ya, antara setan dan penyembahnya ketika setan diibadahi pun, ya, setan akan bermusuhan kepada orang yang beribadah kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Ar-rabi yu'khudul ilmu min masadirihi. Ya, kemudian faedah yang kita bisa ambil adalah ilmu diambil dari sumbernya. Ya, ketika keterangan ini kita ambil hanya dari Allah. Allah Ta'ala mengabarkan, wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang dapat memberitahukan kepada engkau mengenai hal ini. Ya, sebagaimana Allah Al-Khabir memberitahukan. Ya, maka yang seperti ini kita tidak ambil keterangan dari para dukun. Dari tukang dongeng. Kita hanya ambil dari wahyu. Yang ada di Al-Quran maupun yang disabdakan oleh Nabi SAW. Munasabatul ayat ini lil bab. Ya, apa hubungan ayat ini dengan bab? Ya, haitsu dallat ala ayatani ala nafin naf'i wal qudrati ala al ma'budina dunallah. Ya, korelasi ayat ini, bahwasanya ayat ini, ya, kedua ayat ini, ya, di surah Fatir ayat 13-14, ini dalla menunjukkan ala nafin naf'i wal qudrati, ya, menunjukkan akan ketiadaan manfaat dan kemampuan bisa memberikan manfaat atau memiliki kemampuan anil ma'budina dunallah, dari para sesembahan, dari para tuhan-tuhan palsu yang disembah selain Allah. Allah nafikan kedua ayat ini. Mereka enggak bisa memberikan manfaat. Ya, mereka pun juga tidak bisa memiliki kemampuan. Mereka enggak memiliki apa-apa. Kemudian kata Syekh, munasabatul ayataini litauhid. Apa hubungan kedua ayat ini dengan tauhid? Surah Al-Fatir 13-14 ini. Haitsu dallatil ayatani ala anna du'a ghairillah syirkun. Ya. Kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Terlebih lagi doa adalah ibadah yang paling agung. Yang Nabi SAW bersabda, doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka ketika seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang paling agung. Na'udzubillah. Ya, kemudian kita masuk kepada penjelasan berikutnya atau pada nas berikutnya dari hadis sekarang. Ya, dari hadis wa fi sahihi an Anasin. Ya, dalam kitab As-Sahih, Sahih Muslim. Adapun Imam Bukhari lihat di footnote akhrajahu Al-Bukhari muallaqan. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkannya secara muallaq di dalam sahihnya. Secara muallaq itu maksudnya apa? Secara muallaq tanpa disebutkan sanadnya. Bukhari langsung menyebutkan langsung dari sahabat. tidak disebutkan perawi-perawi sebelumnya. Ya, an Anas dari Anas bin Malik qala syuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya. Syuh, terluka kepalanya. Pada hari perang Uhud. Wa kusirat rabaiyatuhu. Ya. Dan ya. Oh, bukan rabaiyah, di buku rabaiyah. Yang benar rubaiyah, bukan rabaiyah. Rubaiyah bidom. Ya, dengan dommah. Ya. Dan pecah gigi geraham beliau. Gigi geraham beliau pecah. Faqala, maka beliau bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum?" Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Ya. Gimana mau beruntung nabi mereka dicelakakan oleh mereka? Panazalat, maka Allah menurunkan firman-Nya, maka turunlah ayat, "Alaisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun." Maka Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada hak bagi apapun bagi engkau wahai nabi dalam urusan mereka ini. Ya, tidak ada hak. Ya, kata Allah tidak ada hak sedikit, tidak ada sedikit pun campur tangan kau dalam urusan ini. Apakah Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, Nabi menyatakan demikian. Nabi SAW menyatakan bahwasanya mereka tidak akan beruntung. Mendoakan keburukan untuk mereka yang telah melukai Nabi. Ya, ini kebiadaban yang besar memang. Ya, ketika Nabi SAW ya, didolimi, dilukai, dilempar. Ya, dilempar dengan lembing sehingga kepala Nabi terluka. Ya, gigi geraham beliau copot. Ini luar biasa. Namun bersama dengan itu Allah tetap saja menegur Nabi atas doa Nabi yang Nabi SAW berdoa. Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum? Gimana bisa beruntung satu kaum yang mencelakai, yang melukai nabi mereka? Ya, Allah menegur doa nabi tersebut. Allah nyatakan, ya, Allah nyatakan di ayat ini. Ya. Falaisa laka min minal amri syai'un. Ini bukan urusanmu sedikit pun. Aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Ya. Apakah Allah menerima tobat mereka atau Allah mengazab mereka? Itu urusan Allah. Sesungguhnya mereka orang yang zalim. Dan ternyata tiga orang yang melukai Nabi ini namanya Sofyan bin Umayyah. Yang kedua Suhail bin Amr. Yang ketiga Al-Haris bin Hisham. Ya, Sofyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Haris bin Hisham. Tiga orang ini yang menyelukai Nabi, yang dapat doa Nabi, tidak akan beruntung. Ternyata mereka Allah takdirkan masuk Islam. Maka ini menunjukkan bahwasanya petunjuk dan kesesatan di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Ya, di tangan Allah. Di dua khutbatul di khutbatul hajak kita sering menyatakan, ya, mayyahdillahu fala ya, mayyahdillahu fala mudillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang dapat memberikan kesesatan kepada orang yang Allah berikan petunjuk. Wa mayyudillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang sudah Allah sesatkan. Ini subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke penjelasan kalimat. Syarhul kalimat. Ya. Asyad, ya, disebutkan di sini syujjan nabiyyu, berasal dari kata syajjah. Ya. Syajjah ya al-jurhu fi ra'si wal wajhi khassatan. Dia adalah luka yang terdapat pada bagian kepala atau wajah secara khusus. Ya, antara depan paling atas lah. Nah, ini pada hari Uhud, wa huwa jabalun fil Madinah ma'rufun bi hadzal ism ilal an. Itu sebuah gunung yang ada di Madinah yang dikenal terkenal dengan nama ini sampai hari ini, sampai sekarang. Ya. Yang Nabi SAW menyatakan ya, Uhud itu adalah jabal ya yang nuhibbuhu wa yuhibbuna. Yang kita mencintainya dan gunung Uhud pun mencintai kita. Jadi Allah mengaruniakan kepada Uhud kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Wa qatil ghazwatu al-mashhuratu indah. Ya, ketika terjadi peperangan yang terkenal di sekitar Uhud, ya, di sekitar Uhud terjadi peperangan yang terkenal di situ. Ya. Fi sanati tsalitsah minal hijrah, di tahun ketiga dari hijriah, wanusibat ilaih, maka dinisbatkanlah kepada Uhud, perang Uhud. Ya, pada peperangan tersebut kusirat rubaiyatuhu. Ya. Ternyata kepalaan, pecah gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya kullun ya, wa hiya kullu sinnin ba'da saniyah. Ya. Yang dimaksud di sini gigi yang semua gigi yang terletak setelah saniyah, gigi seri. Ya. Geraham. Kemudian kata Nabi, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu, bagaimana ceritanya bisa beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Ya. Kaifa yafuzu, maknanya bagaimana mereka akan yafuz, akan sukses, akan bahagia. Ya. Akan sukses, akan bahagia. Ya, kemudian Allah tegur, ya. Laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu sedikit pun di sini. Bukan urusanmu sedikit pun di sini. Laisa laka minal hukmi syai'un fi ibadi illa ma amartuka bihi fihim. Maknanya, bukan urusanmu wahai Nabi minal hukmi untuk memberikan vonis sedikit pun. Ya. Fi ibadi, terhadap hamba-hambaku, illa kecuali ma amartuka, apa yang telah aku perintahkan kepada engkau bihi fihim. Aku perintahkan pada engkau, ya, terhadap mereka. Kemudian aw yatubu alaihim in aslamu, atau aku menerima tobat mereka jika mereka masuk Islam. Aw yu'adzibahum, atau aku azab mereka in matu ala kufrihim, jika mereka mati dalam kekafiran. Fa innahum zalimun, maka mereka adalah orang yang zalim, ai musyrikun, itu mereka orang-orang musyrik. Nah, tabarakallahu fikum, ini ya luar biasa ini. Ya. Jadi di sini Allah tegur Nabi. Kalau saja Nabi butuh doa kepada Allah dan para sahabatnya juga ikut mengaminkan, maka ya tidak boleh meminta kepada Nabi, ya terlebih lagi. Jadi ini Nabi aja enggak bisa gitu. Nabi aja enggak bisa menentukan doa ini dikabulkan apa enggak. Ini Nabi berdoa, Allah enggak kabulkan. Ya. Jadi kalau Nabi aja, ini Nabi enggak bisa ini pasti kabul doanya. Apalagi kalau kita minta doa kepada Nabi. Wahai Nabi berikan rezeki kepada saya. Enggak bisa. Ya, kita kalaupun dibolehkan, kita bertawasul dengan doa beliau. Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya diberikan rezeki. Nah, itu boleh. Kalau dihidup di zaman Nabi, ya. Kalau Nabi sudah wafat enggak boleh. Ya, sebagaimana sahabat juga demikian. Ya Rasulullah, doani. Wahai Rasulullah, doakan saya. Ya, ayakuna minhum, supaya saya bagian dari mereka. Sebagaimana doa ya Ukasyah. Ya, tabarakallahu fikum. Kemudian syarhul ijmali, penjelasan secara global ya dari hadis ini. Hadis ini. Mana? Yukhbiruna Anasun Ibn Malik. Anas bin Malik mengabarkan kepada kita anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW ya juriha, dilukai fi ra'sihi. Ya jurhan, dilukai di kepalanya dengan sebuah luka, sala minhu adam, yang mengalir ya darah ya dari kepalanya, fi ghazwati Uhud, pada peperangan Uhud. Ya, pada peperangan Uhud mengalir dari kepala beliau. Wa qusirat ihda asnanihi, dan salah satu gigi beliau pun patah. Fastaba'ada islamaha ulail musyrikin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap keislaman musyrikin yang melukai beliau itu jauh, ya, hampir-hampir mustahil. Ya, jauh dari mungkin. Ini seolah-olah demikian. Haula'il musyrikin. Lima ra'ahu min baghihim wa udwanihim. Ya, karena Nabi SAW melihat dari ya kezaliman dan permusuhan mereka terhadap Nabi SAW, sehingga mereka tega melukai Nabi. Tiga orang ini, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amir, dan Al-Harith bin Hisham. Ya. Fa'anzalallahu hadhil ayat, namun Allah menurunkan ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un. Bukan sedikit, apa namanya, bukan urusanmu sedikit pun dalam hal ini. Tidak ada sedikit pun campur tangan kau wahai Nabi. Ya, ayat ini tubayyinu lahu, menjelaskan kepada beliau al-khatta alladhi yanbaghi an yaslukahu. Maka ayat ini menjelaskan kepada Nabi khat, garis, ya, batasan alladian bagi yang sepatutnya beliau mesti tempuh, ayas luka, yang mesti beliau tempuh. Ya, waan, yaitu bukan demikian urusan memastikan adab, memastikan celaka pada orang lain, itu bukan urusan Nabi, itu urusan Allah. Ya, waan taubat ala haulain musyrikin au adabahum mauqulun amruhu ilallah subhanahu wa taala duna man siwa. Nah, kemudian berikutnya adapun taubat kepada mereka musyrikin atau pemberian adab kepada mereka itu mauqulun. ya, itu hanya diserahkan ke perkaranya amruhu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Kalau kepada Nabi, maka pasti Nabi ingin ibunya, bapaknya, kakeknya, pamannya Abu Thalib itu pasti dapat hidayah, dapat surga. Ternyata tidak demikian. Barakallahu fikum. Al-fawaid yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, annal anbiya tajri alaihim al-amrad wal asqam mimma yuthbitu ya basyariyatuh. Nah, faedah yang kita bisa ambil dalam ayat ini bahwasanya ya para nabi juga mengalami sakit, ya. Para nabi sakit. Nabi Ayub sakit, Nabi Syaib sakit, Nabi Ibrahim sakit, Rasulullah SAW sakit. Mimma yusbitu basyariyatuh. Ini diantara hal-hal yang ya yang menetapkan, menunjukkan ke sisi kemanusiaan mereka. Oh, ini membuktikan mereka adalah manusia biasa. Asal yang kedua, annal anbiya la yaqdiruna ala syai'in illa ma aqdarahumullahu alaih. Bahwasanya para nabi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu hal. Mereka enggak memiliki kuasa atas sesuatu hal kecuali pada hal-hal yang Allah memberikan kemampuan pada mereka. Fa kaifa bihali man dunahum? Nah, bagaimana sekarang ya keadaan dengan selain Rasulullah? Ya, lebih-lebih lagi enggak mampu lagi. Wali Songo, Sunan, Habib diibadahi, minta kita kepada dia enggak bisa, Rasulullah juga enggak bisa. Ya, asalis yang ketiga. La ya'lamu khawatima al-a'mali illallah. Tidak ada yang mengetahui ending dari amal seseorang kecuali Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan bahwasanya Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al Haris bin Hisyam didoakan oleh Rasulullah SAW tidak akan dapat hidayah. Mereka akan celaka. Mereka tidak akan bahagia. Ketika beliau SAW bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun sajjau sajju nabiyahum?" Gimana ceritanya suatu kaum yang menyakiti Nabi mereka bisa bahagia? Seolah-olah demikian. Ternyata endingnya tiga orang ini berislam. Menjadi sahabat beliau. Menjadi sahabat beliau. Mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan istiqomah. Husnul khatimah. Subhanallah. Ar-Rabi yang keempat. Anna taubata tamhu maqablaha. Bahwasanya taubat menghapus sebelumnya. Ya ini jelas. Musyrikin bagaimanapun mereka kesyirikannya kepada Allah. Bagaimana permusuhan mereka kepada Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mereka membunuh, bahkan bukan cuma menyakiti. Membunuh. Lihat. Al-Khalid bin Walid. Komando pasukan perang. Yang di tangan beliau lah. Ya, menjadi sebab terbunuhnya para sahabat dan kekalahan kaum muslimin. Di perang Badar ternyata masuk Islam. Bahkan menjadi salah satu Saif bin Suyufillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah. Maka taubat menghapus semuanya. Ya. An-nadzulma sababun lil'adab. Yang keempat. Bahwasanya yang kelima, al-khamis, bahwasanya kezaliman itu adalah sebab datangnya adab. Munasabatu al-ayah lil bab. Kemudian hubungan ayat ini dengan bab, haitsu dallatil ayatu ala annal anbiya'hum aslahun nas la yamlikuna naf'an wala daran fa kaifa biman dunahum. Nah, hubungan ayat ini dengan bab, ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi yang mereka adalah ya, manusia yang paling saleh, ternyata mereka enggak bisa memiliki manfaat maupun mudarat yang diberikan kepada orang lain. Enggak bisa. Ya, faqifa biman dunahum. Gimana dengan orang-orang yang di bawah mereka? Hanya wali, habib, kiai, ustaz. Ya, enggak bisa. Ya, munasabatul ayah li tauhid, hubungan ayat ini dengan tauhid, ini yang terakhir. Ya. Haitsu dallatil ayatu, di mana ayat ini menunjukkan ala anna jalban naf'i wa daf'ad dharri minal af'alil khassati billah fa yakunu talabuha min ghairi lahi syirkan bih. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa mendatangkan manfaat, mendorong mudarat di antara perbuatan-perbuatan yang itu hanya khusus bagi Allah. Hanya khusus bagi Allah, tidak dapat dilakukan oleh selain Allah. Fa yakunu talabuha min ghairi lahi syirkan. Maka kalau begitu memintanya kepada selain Allah dalam perbuatan yang khusus bagi Allah, kita minta kepada ya Syekh Siti Jenar, naudzubillah, wahai Syekh Siti Jenar, ya berikanlah saya hidayah. Syekh Siti Jenar enggak bisa ya, memberikan hidayah, dia juga enggak dapat hidayah, mati dalam keadaan kafir. Ya, maka kalau begitu minta kepada suatu hal yang itu merupakan kekhususan Allah, diminta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik kepada Allah. Itu adalah kesyirikan. Baik, selesai. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan nanti di bulan Syawal, karena pekan depan kita mungkin sudah masuk satu Syawal atau hari terakhir Ramadan. Nanti kita akan lanjutkan lagi insya Allah ta'ala di bulan Syawal pada waktu yang akan ditentukan di kemudian hari. Ya, mungkin akan bermusyawarah dengan beberapa ikhwah. Ya, kita sebelum kita akhiri mungkin ada 5 sampai 10 menit. Ya, kita buka soal.